Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh beliau pada poin Sabilun Najati Minad Dhunub, cara agar seorang hamba bisa terselamatkan dari dosa yang telah dia perbuat. Yang biiznillahi ta'ala pada pertemuan sore hari ini akan kita lanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafidhahullahu wara'ah. Namun sebelumnya ingin ana membacakan apa yang telah dituliskan oleh Syekhuna Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah Wara'ah, dari apa yang berkaitan dengan keutamaan yang ada pada Lailatul Qadar, yang mana di hari-hari ini kita membutuhkan sekian banyak ilmu, sekian banyak faidah dari apa yang berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Tujuannya agar kita menjadi seorang hamba yang memiliki semangat, bisa memotivasi diri-diri kita sendiri bahwa 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan ini bukan 10 malam yang biasa-biasa saja, tapi 10 malam yang sangat luar biasa, yang sudah sepantasnya bagi seorang muslim, terlebih seorang mukmin, terlebih seorang sunni salafi, untuk perhatian terhadap 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Syekhuna Syekh Al-Allamah Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah Wara'ah menuliskan paling tidaknya 8 permasalahan yang ringkas sekali, yang mungkin biiznillah ta'ala akan kita bagi pada 2 kali pertemuan. Hari ini biiznillahi ta'ala akan kita bacakan dari poin pertama sampai keempat. Kemudian pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala akan kita lanjutkan dari poin kelima sampai ke delapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan apa yang kita rencanakan. Yang pertama kata beliau, Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, Hafizahullah wa ra'a sya'nuha jalilun wa miqdaruha 'azimun. Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat-sangat mulia. Kedudukannya di dalam Islam, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Beliau menukilkan apa yang telah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibedakan oleh Allah Jalla wa ala masing-masing dari urusan-urusan hambanya dengan penuh hikmah, dengan tujuan yang sangat jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan pada hari-hari kedepannya, atau mungkin akan diberikan musibah, ujian di hari-hari kedepannya, semuanya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada malam tersebut. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari, beliau mengatakan, Ibnu Jarir alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam tafsirnya, wa hiya lailatul hukmi allati yuqda fiha qada usanah. Pada malam Lailatul Qadar tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, memberikan ketetapan kepada semua urusan hamba-hambanya di dunia ini selama satu tahun ke depan. Jadi kapan Lailatul Qadar turun, ikhwati fillah yarakumullah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdir kita, apakah itu yang baik ataukah yang buruk, setahun ke depan. Maka penting untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar diberikan sekian kenikmatan, agar diberikan kesehatan, agar diberikan rahmah dari Allah Jalla Jalaluh, kemudahan untuk beramal saleh, dan yang lainnya dari urusan-urusan duniawi ataupun ukhrawi yang kita inginkan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin yang kedua, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, Lailatul Qadri lailatun tabda'u minal ghurubi ila tulu'il fajr. Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir ketika fajar terbit. Al-fajr yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah fajr shadiq. Karena seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yarakumullah, bahwasanya al-fajru fajran. Fajr itu ada dua, ada al-fajr al-kadzib, ada al-fajr as-shadiq. Fajr al-kadzib adalah fajr yang pertama, yang dia akan menimbulkan sedikit cahaya kemudian akan hilang cahayanya sedikit demi sedikit. Adapun fajr as-shadiq akan muncul beberapa saat setelahnya, yang akan menimbulkan sedikit cahaya kemudian cahaya itu akan meluas ke ufuk timur dan barat sampai memenuhi langit Allah Jalla wa'ala. Maka Lailatul Qadar ini berlaku dari terbenamnya matahari, yakni ketika waktu maghrib tiba sampai waktu subuh masuk. Maka cukup panjang. Maka disitulah kesempatan untuk kita seorang hamba memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan doa-doa kita, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dengan zikir-zikir yang kita ingin sampaikan kepada Allah, amalan-amalan saleh, tilawatul Quran, qiyamul lail, at-tahajjud, at-tarawih, dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian beliau melanjutkan, wal amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Yang mana amalan seorang hamba ketika dia mengerjakan amalan-amalan saleh pada malam tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan amalan yang dia kerjakan selama alfu syahrin, 1000 bulan, 80 tahun lebih. Dia baca Quran pada malam tersebut, dia berdoa pada malam tersebut, dia berzikir pada malam tersebut, dia sambung silaturahim pada malam tersebut, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka amalan soleh yang dia kerjakan tepat pada Lailatul Qadar jauh lebih baik dibandingkan 80 tahun dia membaca Al-Quran, 80 tahun lebih dia menyambung tali silaturahmi, 80 tahun lebih dia berzakat, bersedekah, dan yang seterusnya dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh beliau alasannya, ma'a kathrati nuzulil malaikati fiha. Karena banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Jalla wa ala turunkan pada malam tersebut. Wa salamatuha min kulli syarrin wa afatin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan keselamatan, menurunkan kesejahteraan bagi semua hamba-hamba Allah Jalla wa ala dari berbagai bentuk kejelekan dan malapetaka. Maka malam tersebut akan menjadi malam yang sangat nyaman bagi seorang hamba, malam yang bisa menjadi momen kesempatan di mana dia beribadah dengan khusyuk tanpa dari si fulan dan lain. Dia nyaman sekali dengan malam tersebut. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Qadar. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan oleh beliau, Lailatul Qadri nazalat fiha suratun nawwaha Allahu fiha bi fadlil Qur'an wa annahu anzalahu fiha wa wasafaha Allahu bi annaha lailatun mubarakatun yaghfirullahu liman qamaha imanan wa ihtisaban. Dan malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khusus, Suratul Qadar, khusus menjelaskan tentang keutamaan, keagungan, kemuliaan yang ada padanya bifadlil Qur'an. Dan salah satu sebab kenapa malam tersebut adalah malam yang mulia, malam yang sangat-sangat luar biasa, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Wa annahu anzalahu fiha wa wasafaha Allahu bi annaha lailatul mubarakah. Karena turun Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kebaikan, banyak kemuliaan pada malam tersebut. Dan begitu pula Allah Jalla wa'ala mensifati malam Lailatul Qadar tersebut dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Dan salah satu bukti keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, yaghfirullahu liman qamaha imanan wahtisaban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni, memberikan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang pada malam tersebut ia mengerjakan qiyam, dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan tahajud, imanan wahtisaban, dengan dua syarat, dia beriman dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, hadhihi al-lailatu ليست معينة والاختلاف في تعيينها واسع. Malam ini, yakni malam Lailatul Qadar, tidak bisa kita tentukan. Seorang hamba, seorang muslim, seorang mukmin tidak bisa menentukan, oh kemarin malam 21 adalah malam Lailatul Qadar, oh malam tadi malam ke-23 adalah malam Lailatul Qadar, nanti malam ke-27 adalah malam Lailatul Qadar. Tidak bisa. Dan hati-hati ikhwati fillah yarakumullah dari waswasah syaitan. Karena syaitan akan sangat-sangat berusaha bagaimana caranya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa tidak semangat, bisa menjadikan dirinya tidak fokus dalam beribadah. Bagaimana caranya? Syaitan akan menggambarkan malam 21 atau malam ke-23 atau malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam-malam yang lainnya, yang ketika itu dia telah mengerjakan sholat, qiraatul Qur'an, zikir, doa, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian digambarkan oleh syaitan bahwa kamu telah berhasil mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ke-23 misalkan. Maka di malam ke-24, malam ke-25 dan seterusnya sampai akhir Ramadan, dia akan menjadi seorang hamba yang mulai berpikir, untuk apa saya beribadah lagi? Untuk apa saya melaksanakan sholat tarawih lagi 11 rakaat? Untuk apa saya letih-letih bergadang untuk membaca Al-Quranul Karim? Untuk apa saya capek-capek berdoa bangun di tengah malam? Toh saya sudah dapat pada malam ke-23 kemarin, pada malam ke-21 kemarin. Hati-hati dari waswas syaitan, ikhwati fillah yara'akumullah. Syaitan tidak akan diam, tidak akan menyerah sampai kapanpun untuk membumi hanguskan semangat-semangat hamba Allah, memadamkan semangat-semangat mukminin dalam mencari dan menggapai Lailatul Qadar. Maka kata beliau di sini, tidak boleh untuk seorang bisa memastikan. Ada tanda-tandanya, dan insyaallah taala ada poin yang akan beliau sampaikan mengenai tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Akan tetapi beliau ingatkan, hadhihi lailatu laysat muayyanatun, malam ini tidak bisa kita tentukan sama sekali. Wal ikhtilafu fi ta'yiniha wasi'un, dan perselisihan dari kalangan para fuqaha, perselisihan dari kalangan para ulama yang menentukan malam ini malam ke-27 Lailatul Qadar turun pada malam ke-25 dan yang seterusnya, wasi', sangat luas sekali. Banyak perselisihan di kalangan mereka, para ulama al-fuqaha. Wa balaghatil aqwal fi ta'yiniha 40 qawlan, bahkan pendapat mereka para ulama al-fuqaha sampai kepada 40 pendapat. ada yang mengatakan malam ke-27, ada yang mengatakan malam ke-21, ada yang mengatakan ini, 40 pendapat. Khilaf, perselisihan di tengah-tengah para ulama. Wattahqiqu, dan yang rajih dan yang benar, annaha tantaqilu wa arjaha awtarul ashar. Dan yang benar, yang rajih dari pendapat-pendapat tersebut, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Tahun 1437 di malam kesekian, 38 di malam kesekian, 1439 di malam sekian, 1440 di malam sekian, 1441 tahun kita di malam sekian. Yang Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya zat yang mengetahui itu semua, tanpa ada sangkut paut dari seorang hamba yang mengetahui hal tersebut. Wa arjaha, dan yang paling bisa untuk kita jadikan patokan adalah autar al-ashar, malam-malam ganjil. Dan pada malam-malam ganjil ini, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kemarin, bukan berarti malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Akan tetapi bisa jadi malam 22 adalah malam ganjil, malam 24 adalah malam ganjil, malam 26 adalah malam ganjil, begitu pula malam ke-28 atau mungkin malam ke-30. Itu adalah malam ganjil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa meremehkan malam-malam yang genap, karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya malam-malam yang tersisa seperti malam ini, kita berada pada malam ke-24, jangan kita remehkan. Tadi malam saya malam ke-23 sudah sholat, kemarin malam malam ke-21 pun sudah sholat, tanda-tandanya ada demikian dan demikian. Jangan sampai kita memberikan celah untuk syaitan memadamkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tetap semangat untuk beribadah malam ke-24. Yang tersisa masih ada 7 malam yang tersisa, malam ke-24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Masih ada 7 malam yang tersisa. Mungkin ini malam ganjil. Mungkin ini yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Lailatul Qadar padanya. Kita tidak mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, bersemangatlah. Setiap malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung biidznillah taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah menyampaikan bahwa keselamatan seorang hamba adalah target utama agar dia bisa menjadi hamba Allah yang diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, fadhkurullaha ya ibadallah, ingatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada siapa? Kepada Allah. Firraha, ketika kamu sedang berada dalam kenyamanan, berada dalam keleluasaan, berada dalam kelapangan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi firraha, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa nyamannya kalian, di masa-masa lapangnya kalian. Ushkuruhu firraha yunajjikum fi syiddati wal karab, senantiasalah kalian bersyukur di masa lapang kalian, di masa kalian banyak mendapatkan karunia Allahu Jalla wa'ala. Banyak-banyak bersyukur, jangan lalai, jangan malah lupa. Di masa banyaknya rezeki dari Allah, di masa banyaknya keleluasaan dari Allah, di masa banyaknya karunia demi karunia dari Allah, jangan malah menjadi hamba yang lalai, jangan menjadi hamba yang ghaflah, seakan-akan ini semua hasil dari keringat saya, hasil dari jeripayah saya, hasil dari ini dan itu saya. Jangan. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Karena apa? Yunajjikum fi syiddati wal karab. Kalau kita sudah mengingat Allah di masa-masa lapangnya kita, di masa-masa nyamannya kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingat kita nanti pada saat kita mengalami masa-masa sulit, pada saat kita mengalami masa-masa kritis, pada saat kita mengalami masa-masa yang memang kita membutuhkan dari Sang Khalik Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, hakikatnya apa yang disampaikan oleh beliau ini hafizahullah wa ra'ah merupakan penggalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifuka fi syiddah. Wahai Abdullah bin Abbas, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala apabila engkau berada di masa ar-rakha. Ingatlah Allah jalla wa ala di masa-masa lapangmu, karena niscaya ya'rifuka fi syiddah, Allah pun subhanahu wa ta'ala akan mengingat kamu di masa asyiddah, di masa kesulitan, di masa yang kita membutuhkan banyak bantuan, pertolongan dari Allah jalla wa ala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, kata beliau hafizahullah wa ra'a, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi al-'azimah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibn Abbas as-sahih alladhi fi sunan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam salah satu wasiat pesan beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana ini diriwayatkan di dalam As-Sunan. Sunan yang dimaksudkan di sini adalah Sunan At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi syiddah. Senantiasalah engkau mengingat Allah jalla wa ala di masa lapangmu wahai Ibn Abbas, maka Allah jalla wa ala pun akan ingat kepadamu di masa kesulitanmu. Ai, beliau menyampaikan, ta'arraf ila Allah bil imani wa a'malil imani wa anta sahihun ghaniyun ya'rifuka Allahu fi syiddah. Maksudnya apa? Maksudnya ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang ada pada dirimu, dengan amalan-amalan soleh kepadanya. Wa anta sahihun ghani, dalam keadaan kamu dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan dirimu kaya, memiliki harta, memiliki karunia, memiliki kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa kayanya kita, di masa banyaknya harta kita, di masa banyaknya kenikmatan-kenikmatan kita, kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah alaihi rahmatullah, ya'rifukallahu fi syiddah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kamu di masa-masa sulitmu. Karena tidak mungkin ikhwati fillah yara'akumullah kita mengharapkan sepanjang usia kita, kita hanya mendapatkan nikmat, nikmat dan nikmat, kenyamanan, kenyamanan dan kenyamanan. Pasti ada masanya, waktunya di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan rasa takut, akan menguji kita dengan kefakiran, akan menguji kita dengan keterbatasan dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti mau tidak mau kita akan membutuhkan zat yang maha sempurna untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, problem-problem kehidupan tersebut. Maka bagaimana caranya agar di masa-masa sulit, di masa-masa sempit kita, kita menjadi orang yang dirangkul oleh Allah Jalla wa'ala, diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibantu oleh Allah Jalla jalaluh. Maka caranya seperti apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Senantiasa kamu ingat Allah wahai Abdullah bin Abbas di masa lapangmu, di masa nyamanmu. Dengan apa? Dengan keimanan. Banyak beramal soleh, banyak bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Sekali lagi, jangan lalai. Wa yuqawwika Allahu ala mubasharatiha wa yu'inuka ala mu'alajatiha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan langsung membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kehimpitan-kehimpitan tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menurunkan pertolongannya untuk bisa melewati kesulitan yang kamu hadapi. Wa'adhamu syiddati tanzilu bil mu'mini shiddatul mauti wa sakaratih. Perhatikan ucapan Imam bin a'immati ahli sunnati wal jamaah, Syekh syuyukhina Abdurrahman ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah, wa 'azamu shiddati tanzilu bil mu'min. Dan ketahuilah, kesulitan terbesar, kehimpitan terbesar, permasalahan terbesar yang ada dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan kepada setiap hambanya adalah syiddatul mauti, pedihnya kematian, sulitnya sakaratul maut, yang sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekasih Allahu jalla jalaluh, sebagai orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Allahu jalla wa ala, menjadi orang yang mengatakan innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Mengeluh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa pedihnya, betapa sulitnya sakaratul maut, betapa sakitnya ini. Wahai Aisyah, di sisi Aisyah ketika itu Ummul Mukminin, ibunda kita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya hampir-hampir tidak pernah mengeluhkan rasa sakit kepada ahli beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun. Sifat as-sabr, kesabaran yang ada di sisi beliau tidak perlu kita sebutkan satu persatu pada majelis yang singkat ini. Imam fi sabar beliau alaihi salatu wassalam. Tapi begitu merasakan sakitnya kematian yang akan menjemput beliau, manusia terbaik, manusia termulia, sebagai ahlul jannah telah dijamin oleh Allahu jalla wa ala, masih mengatakan innalil mauti sakarat, sungguh kematian ini sangat-sangat sakit. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita mau tidak mau akan sampai kepada titik tersebut. Apakah kita masih muda, ataukah kita sudah renta, atau mungkin kita masih anak-anak, atau mungkin kita segar bugar dan yang lainnya, terlalu banyak pelajaran-pelajaran di kanan dan kiri kita. Orang-orang yang setelah berolahraga, Allah Subhanahu wa taala cabut ajalnya. Padahal katanya olahraga bisa memanjangkan usia. Itu hanya salah satu sebab. Lihat cara-cara memanjangkan usia dari sisi syariat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan silaturahim, menyambung tali silaturahmi bisa memanjangkan usia. Coba amalkan itu. Terlalu banyak orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak memiliki penyakit ini dan itu, orang-orang yang segar kita lihat, masya Allah, tabarakallah. Esoknya kita dapati si fulan telah meninggal, si fulan telah wafat, si fulan telah menghadap Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjadikan apa-apa yang ada di sekitar kita ini untuk apa? Untuk kita sadar, untuk kita mau kembali kepada Allah jalla jalaluh. Terlalu banyak sudah dosa yang kita kerjakan, terlalu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Ini Allah kirimkan sebagai pengingat agar kita sadar, si fulan sehat wal afiat meninggal secara mendadak, si Alan setelah berolahraga meninggal secara mendadak. Kamu masih sehat wal afiat, amal. Kamu masih sehat wal afiat, ayo raih rahmat Allah, raih maghfirah dari Allah, bersyukur kepada Allah dan amalan-amalan lainnya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, jangan sampai terlambat. Maka diantara salah satu cara agar nanti kita dibantu ketika sakaratul maut menjemput kita, kematian akan datang kepada kita, senantiasa kita beramal di masa-masa lapangnya kita, di masa-masa sehatnya kita, di masa-masa berlebihannya harta-harta kita, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dibantu ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kita bisa dibantu oleh Allah Jalla wa'ala ketika kita menghadapi pedihnya, sakitnya kematian yang pasti dan pasti, mau tidak mau akan kita rasakan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fahadhal hadis, maka hadis ini bushra likulli mu'minin, adalah kabar gembira bagi setiap mukmin. Qad ta'arrafa ila rabbihi fi rakha'ihi ayyu'inahu fi dhalikal maqamil muhrij. Sungguh ini merupakan bushra. Hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, kata beliau, hakikatnya adalah bushra, kabar gembira, solusi terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada seorang hamba yang dia mau mengingat Allah, yang dia mau beribadah kepada Allah di masa-masa nyamannya, di masa-masa banyaknya karunia kepada Allah. Dia mau bersedekah, dia mau mengeluarkan hartanya, dia mau berpuasa, dia mau menegakkan sholat, dia mau melakukan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kabar gembiranya, Allah subhanahu wa ta'ala akan yu'inahu fi dhalikal maqamil muhrij, kata al-imam Abdurrahman as-Sa'di alaihi rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan membantu dia ketika kematian itu akan menjemputnya, ketika pedihnya sakaratil maut dia rasakan. Gak ada yang bisa membantu kita, gak ada yang bisa menolong kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun putra-putri yang telah kita miliki, sesoleh apapun mereka, tidak bisa membantu kita pada saat sakaratul maut menjemput kita. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, satu-satunya zat yang bisa membantu kita hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Maka kata, kalau kita merasakan kenikmatan, jangan lupa kembali kepada Allah. Ini keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa syiddatil muz'ijah wa dha'fal quwa وتكاثف الشياطين الذي يريدون أن يحول بين العبد وبين ختم حياته بالخير. Di masa-masa datangnya kematian, di masa-masa sakaratul maut menjemput kita, disitulah kekuatan kita tidak ada apa-apanya lagi. Kita akan menghadapi masa yang sangat sulit, keadaan yang sangat-sangat sempit. Bahkan syaitan, asyayatin kumpul di tengah-tengah saat kita, di kanan dan kiri, serta atas dan bawah kita dikelilingi oleh syayatin. Apa tujuan mereka? Yuriduna ayyahulu bainal abdi wa baina khatmi hayatihi bil khair. Senantiasa syaitan-syaitan tersebut berusaha untuk bisa menghalangi hamba yang akan mati ini, hamba yang akan bertemu Rabbnya ini, menjadi hamba yang jauh dari rahmat Allah, menjadi hamba yang kufur wal'iyadzubillah, menjadi hamba yang su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Syaitan tidak akan rela ada seorang hamba yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Syaitan tidak akan rela ada seorang hamba yang meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Syaitan akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala macam makar dan tipu dayanya, bagaimana hamba tadi yang dia ingat adalah orang-orang yang dia kagumi dari al-kufar, dari orang-orang yang mendatangkan kefasikan demi kefasikan, kerusakan demi kerusakan di dunia ini, dari kalangan artis-artis dan yang semisalnya. Akan diingatkan, ini ingat orang yang kamu kagumi, ini ingat sosok yang kamu idam-idamkan. Ucapkan la ilaha illallah. Jangan ucapkan la ilaha illallah untuk apa? Ingat ini, ingat si fulan, ingat si Allah, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, menyebutkan si fulan yang saya kagumi, si Allah yang saya idolakan, dan yang seterusnya wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita butuh di masa-masa tersebut pertolongan dari Allahu Jalla wa Ala. Kemudian beliau menutup penjelasan beliau dari syarah hadis ini secara ringkas, fa innallaha yu'inuhu bita'yidihi. Maka dengan seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah di masa-masa lapangnya, Allah Jalla wa Ala akan membantu dia. Wa ruhuhu wa rahmatuh. Ruhnya, jiwanya akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan datang hanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka pesan yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah bin Salafik Al-Dhafiri ini pesan yang sangat-sangat penting untuk kita camkan bersama, untuk kita telaah bersama, untuk kita perhatikan bersama. Fadhkurullah fir raha wa tubu ila Allah fir raha ushkuruhu fir raha. Agar kita senantiasa bersyukur, agar kita senantiasa bertaubat, agar kita senantiasa beribadah mengingat Allah Jalla wa Ala di masa kita nyaman, di masa lapangnya kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Jauh dari musibah, jauh dari kehimpitan, jauh dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut, wal'iyadhu billah, tanpa disadari masa-masa yang kita anggap sebagai masa-masa yang biasa, bisa jadi itu adalah bentuk ujian dari Allah. Allah ingin melihat apakah hambaku ini bisa menjadi hamba yang bersyukur ketika dia sehat, ketika dia tenang, ketika dia makmur, ketika dia nyaman, ketika dia lapang, apakah dia bisa bersyukur. Allah ingin melihat apakah hambaku di masa-masa kesejahteraan dia, di masa-masa makmurnya dia, di masa-masa lapangnya dia, dia mau bertaubat kepadaku. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lihat, ingin saksikan dari kita semua. Maka jangan sampai ketika kita merasakan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, malah kita lalai, wal'iyadhu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, fa kullu ibni adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ketahuilah bahwa seluruh anak cucu Adam pasti akan terjatuh pada kesalahan-kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan mereka yang paling sering terjatuh dalam kesalahan ada tingkatan terbaiknya. Siapa yang terbaik dari mereka? At-tawwabun, yang senantiasa untuk bertaubat, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadhakkaru qaulallahi ta'ala, dan ingatlah oleh kalian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi ibadi, sampaikan wahai Muhammad, sampaikan, jangan kamu ragu untuk menyampaikan, ibadi, kepada hamba-hambaku seluruhnya, anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku adalah zat yang ghafur, yang rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Aku adalah Allah Jalla wa Ala. Aku adalah zat yang bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah terjatuh padanya, Bani Adam tersebut. Sehingga kita jangan putus asa. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kemaksiatan, sebesar apapun kebid'ahan mungkin yang pernah dilakukan oleh seorang mukmin, seorang hamba, nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim, aku adalah zat yang ghafur, maha pengampun, maha pengasih. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersu'udzon. Jangan-jangan Allah. Ini adalah makar dan tipu daya dari syaitan. Syaitan akan menjadikan kita orang-orang yang malas untuk bertaubat. Ini target utama dari syaitan. Syaitan akan menjadikan kita sebagai orang yang jauh dari rujuk ilallah. Tenang saja, karena Rabbmu adalah Ghafur Rahim. Tenang saja, karena Rabbmu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Digambarkan oleh syaitan, diperindah oleh syaitan. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, bukannya kita takut azab Allah Subhanahu wa taala yang maha pedih, malah kita tenang. Seperti ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan kemarin. Bagaimana seorang yang bermaksiat itu hakikatnya huwa aminun. Hakikat orang yang sedang melakukan kemaksiatan itu merasa tenang, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar-makar Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang khasirun, merugi. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah jalla wa ala untuk menyampaikan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, agar tidak ada yang putus asa, agar tidak ada yang berkecil hati dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa apabila kita harus berdoa, harus memohon, harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu membutuhkan yang namanya wasilah. Tidak perlu kita adanya perantara antara saya dengan Allah, antara saya dengan Sang Khalik. Karena saya adalah orang yang berlumur dosa, maka saya harus memiliki perantara. Siapa perantaranya? Awliya us-salihin, para wali dan orang-orang saleh. Na'udzubillahi minasyirk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syubhat syaitaniyah, syirkiyah semacam ini. Ini semuanya hakikatnya datang dari makar syaitan, tipu daya syaitan. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk ditemui, tidak pantas untuk mendengar doa-doa hambanya yang berdosa, yang memiliki masa lalu yang kelam, yang memiliki masa lalu gelap gulita, kezaliman demi kezaliman, sekian pembunuhan telah dia lakukan, perjudian telah menjadi kebiasaannya, al-khamr menjadi minuman hari-harinya, dan yang seterusnya, wal'iyadzu billah. Sebesar apapun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi seorang hamba, bahwa dia adalah pendosa, bahwa dia adalah ahli fiski wal isyan, maka jangan sekali-kali kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang minder, malu untuk langsung bertemu Allah, untuk langsung berdoa kepada Allah. Jangan malu. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada sang nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi ibadi, sampaikan kepada semua hambaku tanpa terkecuali. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kemaksiatan, nabi sampaikan, wahai Muhammad, aku adalah zat yang ghafur, maha pengampun. Aku adalah zat yang rahim, maha penyayang. Kemudian kata beliau, wa tadhakkaru qaulahu ta'ala, dan ingatlah pula firman Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud. Dalam surah Hud ayat yang ke-82, insyaallah taala beliau akan menyebutkan pula ayat yang ke-83-nya. Jadi 82 dan 83 dari surah Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kita diperintahkan, dinasihatkan oleh beliau. Ayo ingat-ingat. Tadi ayat yang pertama, Nabi ibadi, sampaikan kepada semua hambaku, ingat-ingat ini. Maka kita sebagai orang yang mendapatkan nasihat harus senang dengan nasihat yang diberikan, apalagi oleh seorang syekh, seorang alim yang sudah bergelut sekian lama dengan syariat-syariat Allah Jalla wa'ala, dengan talabatul ilm, dengan para masyayikh al-kibar. Maka nasihatnya harus kita dengarkan, jangan kita remehkan. Ingat terus, harus kita camkan pada fikiran-fikiran kita. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pelajari, sampaikan kepada seluruh hambaku, aku adalah al-ghafur ar-rahim. Kita ngiang-ngiang, senantiasa kita ingat, jangan kita lepaskan. Kemudian kata beliau yang kedua dalam surah Hud ayat yang ke-82, ingat-ingat pula ini wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud. Kata Allah Jalla wa Ala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tatkala datang azab kami, hukuman yang kami turunkan kepada mereka, kami jadikan negeri kaum Lut tersebut, karena ini berkisah tentang kaum Lut yang tidak mau mendengar nasihat dari sang Rasul, dari utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kaum Lut, yang mana keadaan kaum Lut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di atas menjadi di bawah. Artinya apa? Yang di atas permukaan bumi menjadi di bawah perut bumi, dibalik oleh Allah Jalla wa'ala. Karena mereka menjadi orang-orang yang wal'iyadzubillah murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka menjadi orang-orang yang terlalu melampaui batas, memiliki makar dan tipu daya, gak senang dengan orang-orang yang mengingkari mereka, gak senang dengan orang-orang yang menasehati mereka. Sama kondisinya seperti umat-umat sebelum mereka. Hakikatnya satu, seperti apa yang telah kita nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa nasahtu lakum, telah aku nasihatkan kepada kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tapi kalian bukan orang-orang yang mencintai, bukan orang-orang yang peduli kepada sang pemberi nasihat. Malah kalian campakkan, malah kalian pojokkan, malah kalian hinakan. Wal'iyadzubillah. Maka tatkala datang azab kami kepada kaum Lut tersebut, kami jadikan bahagian atas, aliyaha safilaha, atas permukaan bumi kami jadikan bagian bawah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Allah Jalla wa'ala, amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mambud. Dan kami hujani mereka, kata Allah Jalla wa'ala, dengan batu dari tanah yang terbakar. Mamdud, mustamir, terus menerus, bertubi-tubi. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak singkat. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak ringan. Azab Allah Jalla wa ala maha pedih. Ini yang kita diperintahkan, dinasehatkan oleh Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah, untuk benar-benar bisa mempelajari, mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana azab Allah ringan? Bagaimana azab Allah singkat? Tidak. Azab Allah pedih. Bukan hanya dibalikkan oleh Allah, tapi ditambah lagi dengan hujan batu, wal'iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang ke-83, musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda. Ini loh tanda, ini loh akibat seorang atau kaum yang jauh dari ketaatan kepada Rasul, yang menyelisihi perintah-perintah nabinya, yang menyelisihi nasihat-nasihat nabinya. Itu tanda agar orang-orang kaum-kaum setelahnya sadar akibat besar azab yang akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ringan. Dan siksaan itu kata Allah Jalla wa Ala, "Wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id." Dan siksaan demi siksaan tersebut, azab demi azab tersebut tidaklah akan jauh dari orang-orang yang zalim, iyadz billah. Tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang-orang yang zalim sangat dekat dengan ancaman Allah. Siapa orang-orang yang zalim? Yang dia mengikuti hawa nafsunya, yang dia terlena dengan kehidupan dunianya, yang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menegakkan sholat, tidak mau mengerjakan puasa, tidak mau mengerjakan sedekah, tidak mau bersilaturahim, tidak mau melakukan bir walidin dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh. Mereka orang-orang yang zalim. Maka kata Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada orang-orang yang zalim tersebut, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Tidaklah jauh azab Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Jalla wa ala dengan orang-orang yang zalim tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, falaysa bainallahi wa khalqihi nasabun illa bitta'ati wattaqwa. Oleh karenanya tidak akan ada hubungan yang baik antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluknya, dengan seluruh hamba-hambanya, kecuali dengan ketaatan dan ketakwaan. Maka ketaatan dan ketakwaanlah yang harus sering kita pupuk, yang harus sering kita tambah, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang yang zalim, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa dan kemaksiatan yang telah banyak kita terjerumus padanya. Karena kita tidak mungkin seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan kemarin, enggak akan mungkin kita terhindar dari dosa. Yang kita harapkan dari Allah adalah Allah menyelamatkan kita setelah kita melakukan dosa dan kemaksiatan, bertaubat, menyesali, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Karena akan banyak sekali keutamaan orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dekatnya azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim, maka begitu pula dekatnya rahmat, dekatnya maghfirah, dekatnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat dan bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Ikhwat fillah yara'akumullah. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting. Apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna di dalam pembahasan ini, sabilun najati minadz-dzunub, jalan keselamatan dari dosa yang kita kerjakan. Apa jalan keselamatan dari dosa tersebut? Adalah ketika kita menempuh jalan keselamatan, yaitu dengan bertaubat, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beramal saleh. Dan telah kita sebutkan juga bahagian terbesar dari amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika dia senantiasa taat, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh beliau kemarin, bahwa sebab terbesar hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab, mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman, dan ini telah didapati oleh umat-umat terdahulu ketika mereka mukhalafatul Qur'ani was sunnah, ketika mereka menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Kalau umat yang terdahulu menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka sekian amalan-amalan soleh seakan-akan tidak bernilai apabila kita menjadi orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ikhwati filahi ra'akumullah, harus kita fahami, apabila kita beramal soleh harus kita sandingkan dengan keikhlasan dan mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluar dari dua barisan tersebut, dua titik tersebut, maka amalan yang sedang kita kerjakan atau yang telah kita kerjakan tidak teranggap sebagai amal soleh. Apabila kita hanya ikhlas, sementara amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang kita pandang baik, sementara tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan amalan soleh, bukan bahagian dari amalan ketaatan, bukan pula bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bentuk dari buah ketakwaan adalah ketika kita tunduk kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang telah kita sebutkan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pada pertemuan kemarin. Bagaimana seorang yang melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada tiga kemungkinan dan telah kita jelaskan. Apakah itu dia termasuk orang yang menuduh agama Islam belum sempurna sehingga membutuhkan tambahan demi tambahan, membutuhkan niatan baik demi niatan baik dari dia sebagai hamba Allah, dari dia selaku orang soleh dalam tanda kutip, maka artinya dia telah menuduh wal'iyadzubillah Islam ini belum sempurna. Atau lebih parahnya, seperti yang disebutkan oleh a'immatus salaf, bahwa dia telah menuduh wal'iyadzubillah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang pengkhianat wal'iyadzubillah. Karena menganggap bahwa apa yang dia bawa, apa yang dia amalkan, walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan yang seterusnya, adalah amalan baik. Karena apa? Niatan saya baik. Telah kita sebutkan pada majlis-majlis yang lalu, ikhwati fillah yarhamakumullah, niat yang baik sangat belum cukup untuk diterimanya amalan seorang hamba. Sekian banyak orang-orang soleh dari kalangan a'immatus salaf telah melewati masa-masa tersebut. Amalan yang mereka niatkan baik, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai sahabat yang mulia Imamul Mufassirin Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengingatkan kepada orang-orang yang di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu taala anhu ardhahuma, yushiku ayyaka alaikum an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qawla rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa taquluna qawl Abu Bakar wa qala Umar. Aku khawatir akan diturunkan kepada kalian hujan batu dari langit. Aku menyampaikan kepada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda demikian, sementara kalian mengucapkan Abu Bakar tapi fatwanya demikian, Umar tapi pandangannya demikian. Abu Bakar wa Umar radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in, kita telah mengetahui keutamaan-keutamaannya. Akan tetapi ketika diposisikan pada posisi yang tidak tepat, mendengar atau lebih taat kepada Abu Bakar, lebih taat kepada Umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, dibandingkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kepada Abu Bakar adalah hal yang tercela. Karena sungguh sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketaatan kita kepada beliau alaihi salatu wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Tidak boleh sama sekali kita sandingkan kepada siapapun. Manusia terbaik sekalipun setelah beliau, setelah para nabi dan beliau sallallahu alaihi wasallam, sekelas Abu Bakar As-Siddiq, tidak boleh untuk kita taati apabila apa yang disampaikan oleh Abu Bakar ternyata berbeda dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisahnya sudah kita ketahui bersama. Ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berijtihad dengan melarang haji tamattu', maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatta', yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haji tamattu. Tapi tujuannya satu yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, niatnya satu, niatnya baik. Apa niatnya? Agar Ka'bah Baitullahil Atiq, Ka'bah Al-Musyarrafah tidak kosong, sehingga ada setiap tahunnya atau setiap bulannya orang-orang yang mengerjakan umrah, umrah, umrah, sehingga enggak perlu tamattu. Enggak usah umrah dijadikan satu dengan haji. Jadi nanti setelah musim haji, setelah Dzulhijjah ada Muharram, bisa engkau melakukan umrah pada bulan Muharram, Safar bisa engkau melakukan umrah pada bulan Safar, enggak usah digabungkan dengan Dzulhijjah. Satu tujuan Abu Bakar dan Umar, ikhwati fillah yarhamakumullah, niatan yang mulia, tujuan yang mulia. Akan tetapi ketika niat yang baik, tujuan yang baik, niatan mulia tersebut berseberangan dengan apa yang datang dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dikhawatirkan oleh Imamul Mufassirin, yushiku ayyaka'a alaikum aw yanzila alaikum hijaratun minas sama, aku khawatir hujan batu akan tengah-tengah kalian. Menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, kembali kepada poin utama, ikhwati fillah yarakumullah, ketika kita ingin membenahi, memperbaiki amalan-amalan soleh kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupakan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang agung, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sempurna. Tetap kita harus melakukan amalan-amalan soleh, bertaubat, bersyukur dan yang lainnya dari amalan-amalan ketaatan di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai hawa nafsu menguasai kita, menganggap ini yang baik, itu yang baik dengan perasaan kita, dengan hawa nafsu kita, maka kita akan binasa apabila dalam tanda kutip menuhankan hawa nafsu kita dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, hikmatullahil balighah fi taqdiril uqubat. Beliau akan membahas dan menyampaikan kepada kita hikmah-hikmah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya hukuman, adanya azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya. Di sana ada hikmahnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia, pasti ada hikmah besar di balik keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bismillah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil